بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا قادر، فربما أعانه بعد الأمور وأعانه في الماضي وأعانه على بعد مطالبه. ومنهم من يسير به مني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما. ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته. ومنهم من كان يؤتي بمال من كان يؤتى بمال مصروف تسرقه الشياطين وتأتيه به. ومنهم من كانت تدله على السرقات نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله بابوتين ya, masih membawakan kalimat-kalimat Nusainiyah di kitab Al-Furqan yang menyebutkan tentang apa? Praktek-praktek kesyirikan yang terjadi. Min haula, bahwa ya, mereka-mereka yang melakukan praktek kesyirikan itu setan ikut apa? Setan itu menemui mereka, ya. Menemui mereka, masuk ke dalam berhala mereka atau menemui mereka dalam rupa-rupa orang-orang yang objek-objek kesyirikan mereka. Kemudian mengajak berbicara kepada mereka dan melakukan hal-hal yang lainnya. Katakan di sini min haula'i man yatasawwaru lahu syaitan, di antara mereka ada yang syaitan itu menampakkan diri dalam menampakkan diri kepada mereka, yaqulu lahu dan mengatakan ana khadir. Aku adalah Nabi Khadir. Aku adalah Khadir. Ya. Jelas ada nabi atau bukan. Nah, ana khadir. Rubama akhbarahu ba'dul umuri. Apa faedah orang ketemu Khadir? Maksudnya kalau dia sudah ketemu Khadir, dapat ilmu dari Khadir, dia bisa keluar dari syariat Muhammad SAW seperti Khadir itu keluar dari syariat siapa? Musa. Nabi Musa. Ada min nawakidul Islam. Dicontohkan Syekh Muhammad dan nawakidul Islam, ya kan? Rubama akhbarahu ba'dul umur. Terkadang syaitan itu memberitahu kepada dia ya, beberapa masalah, wa anahu ala ba'dhi matalibihi, membantunya, membantu dia dalam sebagian apa keinginannya. Minhum man yatiru bihil jinni, di antara mereka bahkan ada yang dibawa terbang oleh jin ila Makkah, ke Makkah ya, au Baitul Muqaddas atau ke Baitul Maqdis au ghairihima, atau ke tempat lainnya. Minhum man yahmilhu ashiyata Arafata, di antara mereka ada yang dibawa oleh jin, dibawa terbang di petang hari Arafah, summa yu'iduhu min lailatihi, kemudian di malam itu juga dibawa balik lagi ke tempat asalnya. Wa minhum man kana yu'ta bi malin masrufin, di antara mereka ada yang dikasih apa? Harta curian, tasriquhu syayatinu wa ta'ti bihi. Syaitan-syaitan itu mencurinya dan memberikannya kepadanya, ya, penggandaan. Penggandaan uang dan sebagainya, ya kan? Syaitan. Wa minhum man kana tadulluhu 'ala sariqati. Ya, di antara mereka ada yang dibimbing oleh syaitan untuk nyuri. Dibimbing oleh syaitan untuk nyuri. Masya-Allah. Qala rahimahullah. A'rifu. A'rifu inna ulai jama'atu. Ya'tuna ila syaiti nafsihi. Nafsihi. Nafsihi. Al-lazi istiwatu bihi. Faqad ra'uhu. Ra'uhu. Ra'uhu. أتاهم في الهواء فيذكرون ذلك له. وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ فتارة يكون الشيخ نفسه لم يعلموا بذلك بتلك القضية. فإن كان يجب الرياسة يحب الرياسة رياسة سكتة وأوهمهم أنه wa anahu bil madhi as'am. Wa in kana fihi shirkun ma'ajalin dolali. Qala hadha malakun suwarullahu ala surati wa ja'ala hadha min karamati sholihin wa ja'alahu umdatan liman yastaghitu min sholihin wa yastaghitu Qala rahimahullah. Selanjutnya bukannya mengatakan hatta ini a'rifu, sampai-sampai saya mengetahui min haula, yang dari para mereka-mereka ini, jama'atin, bukan hanya satu dua orang, tapi apa? Jama'atin, ya, banyak orang. Saya ketahui, ya, banyak orang dari mereka-mereka ini seperti ini. Ya tuni la syekh nafsihi, mereka datang kepada tuan guru, ala bistaghatsu bihi, yang mereka apa? Beristighosah kepadanya. Wa qad ra'awhu atahum fil hawa, ya, mereka melihat syekhnya itu, melihat tuan gurunya itu mendatangi mereka di udara. Ini apa? Terbang. Ya, mereka lihat syekhnya datang terbang. Fa'kurun dzalika lahu. Lalu mereka pun menceritakan, ya, syekh engkau menemui kami terbang, ya. Nyebutkan hal itu kepada syekhnya, kepada tuan gurunya. Haula ya'tuni hadza syekh. Ya. Mereka mendatangi tuan guru ini, fatalatan yakunu syekhu nafsuhu lam ya'lam bitilkal qadhiyah. Terkadang si tuan guru itu sendiri enggak menyadari kejadian seperti itu, ya kan? Jadi nanti siapa yang menemui itu? Syaitan. Sayangkan yang hibur ya satu sakata. Kalau si tuan guru itu sedang mencari popularitas, sakata. Riasat apa? Popularitas. Kalau si tuan guru itu sedang mencari popularitas, sakat. Maka dia akan diam saja, murid-muridnya bercerita, ya. Syekh kami, ya, melihat Anda terbang menemui kami saat kami sedang kesulitan. Ya, padahal syaitan. Ya, syekhnya enggak tahu. Ya, tapi kalau syekhnya itu sedang mencari popularitas, sakat. Dia akan diam saja. Wa auhamahum annahu nafsu atahu wa anahum. Dia mengesankan kepada mereka bahwa dirinya sendiri memang datang kepada mereka, kemudian membantu mereka. Wa in kana fi sidq ma'a jahlin wa dhalal, namun kalau syekhnya itu ada rasa jujur, hanya saja dia itu jahil dan sesat. Jujur tapi apa? Ada unsur jujur, cuman dia itu jahil, ya, dan sesat. Dia katakan apa? Hadza malakun suwarahullahu ala surati. Ya, itu tadi malaikat yang Allah kirim kepada kalian dalam rupa diriku. Ja'ala hadza min karamatus salihin. Kemudian ia katakan ini termasuk bentuk karomah para orang-orang soleh. Ja'alahu umdatan. Lalu jadikanlah sebagai apa? Ini sebagai sandaran, sebagai pijakan, sebagai dasar. Liman yastaghitsu bis-salihin. Bagi orang yang beristighosah kepada orang saleh, taqidhum arbaban, mengangkat orang saleh sebagai apa? Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya wa anhum istaghosu bihim, bahwasanya kata syekhnya, bahwasanya jika ini jahil, bahwasanya jika mereka itu istighosah kepada syekh, kepada tuan guru, ba'athallahu malaikatahu ala suwarihim. Allah akan mengutus malaikat dalam rupa tuan gurunya ini, orang saleh ini. Tughitu mustajibina bihim, yang akan membantu istighosah mereka, membantu permintaan mereka. Ya. Walihada a'rifu wal-wahidin minhum liman fihi sirkun wa zuhdun wa ibadatun. Lama zalum anna hadha min karamati wa ruhati salihin qara al-gum yusi تصور على صورته صورته لتضله ويضل أتباعه ويحسن لهم الإشراك لله ودعاء غير الله غير الله Wal istiwa satu biwa idulari. Nah, lihatlah, makanya arifu ghairu wahid. Ya, aku mengenali lebih dari satu orang. Minhum di antara mereka. Miman fi sidqun wa zuhdun wa ibadah. Orang itu padahal sebenarnya punya kejujuran dan punya apa? Kezuhudan serta rajin beribadah. Saya kenal, ya, lebih dari satu orang yang dia itu memang punya kejujuran, zuhud, dia rajin ibadah. Lama dhanna anna hadha min karamatus sholihin. Ya, ketika mereka menyangka bahwasanya kejadian-kejadian seperti tadi di si guru ini menemui mereka, ya kan, membantu mereka, dianggapnya ini adalah karomah orang-orang soleh. Salah haduhum yusi muridihi. Maka salah satu dari mereka ini kemudian ada salah satu di peraturan guru ini tadi yang punya kejujuran, ya, punya kezuhudan, kesederhanaan, ya, dan apa? Rajin ibadah, tapi apa? Tapi jahil. Tapi jahil dan sesat. Ya, berpesan kepada para muridnya. Ya, berpesan kepada para muridnya. Ya, kul, jika kana bi ahadikum hajatun fal yastajib bi wal yastanjibni. Kalau salah satu dari kalian punya cita-cita, ya silahkan istighosah kepadaku, minta tolong kepadaku. Ya, kalau aku masih hidup, kalau aku sudah mati, tagih di kuburanku. Ya. Yaqul ana af'alu ba'da mauti ma kuntu af'alu fi hayati. Aku akan ya membantu kalian sesudah matiku seperti ketika aku masih hidup. Katanya begitu dia. Ya, wa huwa la ya'rifu. Sementara dia ini enggak sadar. Dia ini enggak tahu anna tilka syayatina sayyid. Ha, tauhut itu bukan tauhut ini. Ha, tauhut ini. Tauhut ini. Oh ya. Yang bilang idza kanat li ahadikum hajah fayastajib bi wa yastanjibni ana af'alu ba'da mauti ma kuntu af'alu fi hayati. Ya, tauhut saja. Nah. Riddah ini. Wa huwa la ya'rifu anna tilka syayatin tusuwira au tusawwaru ala suratihi. Dia enggak tahu, enggak nyadar kalau setan-setan itulah yang tampil hadir kepada murid-muridnya dalam rupa dirinya. Litudillah, untuk menyesatkan si dia, watudil adba'ahu, dan menyesatkan siapa? Murid-muridnya. Jadi yang disesat oleh setan siapa dalam kasus ini? Nah, sekali dayung, ya, guru dan seluruh muridnya kena semua, ya kan? Nah, ini setan. Nah. Fayuhasilunahumul isyraka billahi wa du'a ghairillah. Akhirnya dia memandang, ya, memandang baik, ya, menampakkan indah, menampakkan baik kepada mereka, kepada para pengikutnya dan kepada si guru itu, al isyraka billah, syirik kepada Allah, du'a ghairillah, du'a kepada selain Allah, istighatsah bi ghairillah. Minta tolong kepada selain, istighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Mutaimiyah mengatakan apa? Syirik. Mutaimiyah mengatakan seperti ini adalah apa? Isyrak billah, ini adalah syirik. Nah. Wana hakatulki. Wana hakatulki yang dipanggili anna nas'alu fi ashabika ba'da mautika ma kunna nas'alu bihim fi hayatika. Ya dunnu hadha min kitabin ilahiyin kulki ilaihi. Fayakmuru ashabuhu bidalahu. Fayakmuru ashabuhu bidalika. Wa gayabaru asyaha kathiratan min hadha jinsi wa asyamu minhu. Nah, wanaha qatul fi qalbi. Setan-setan itu membisikkan ke dalam hati si tuan guru, anna kami naf'alu bi ashabika ba'da mautika. Kami akan membantu murid-muridmu sepeninggalmu nanti. Ma kunna naf'alu bihim hayatik. Seperti kami membantu mereka ketika kamu masih hidup. Terkadang setan-setan itu membisikkan dalam hati tuan guru tadi. Fa yadhunnu hadha. Maka si tuan guru ini karena dia jahil, ya, dia ada kejujuran, ada kezuhudan, rajin ibadah, ya kan? Tapi karena dia apa? Karena dia jahil, dia sangka hadza min khitabil ilahi ulqi ilaihi. Bahwasanya bisikan itu adalah apa? Wahyu. Khitab ilahi apa bukan wahyu? Wahyu dari Allah SWT yang diberikan kepada dia. Dia anggap bisikan-bisikan setan itu adalah wahyu ilahi. Ya, khitab ilahi. Fayamu ashabahu bidzalik. Maka ia pun menyuruh murid-muridnya untuk melakukan hal itu. Yakni apa? Istighosah kepada dirinya, doa kepada dirinya sepeninggal dia. Kata kalau asya akatirotan dan Utsaimiyah menyebutkan banyak kejadian min hadzal jin seperti kejadian semisal ini wa atau bahkan lebih parah dari ini di kitab apa? Kitab apa? Al-Furqan, ya kan? Wal maksudu, ya, intinya, simpulannya, anal insan idza sami'a bi wuqu'i mithli dzalik. Seseorang apabila mendengar kejadian seperti ini, لا يستبعد به ولا يغتر به لا يستعبد لا يستعبد به. Jangan dijadikan itu sebagai sandaran, sebagai dasar untuk beribadah. Jangan dijadikan hal itu sebagai sandaran untuk apa? Dia itu menghambakan diri, ya, memperbudak diri. Ya. Wala yaghtar bihi, dan jangan dia apa? Tertipu dengan kejadian ini. Idza arafa anna mithla hadhihi al-umur taqa'u li 'ibadil asnam wal qubur. Ya. Jika ternyata dia mengetahui ternyata kejadian-kejadian seperti ini juga terjadi pada siapa? Li'ubadil asnam wal kubur. Pada diri para penyembah berhala dan penyembah kubur. Ya. Wal amru kulluhu lillah ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Ya. Segala sesuatu itu ya di tangan Allah SWT. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah kehendaki niscaya tidak terjadi. Ya, majmu' fatwa. Allah Ta'ala alam. Ya, ini intinya bahwa kalau seseorang melihat dirinya seperti itu, jangan tertipu dia. Ya, jangan kemudian menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai budak. Ya, beribadah kepadanya. Ya. Ya, terlebih kalau dia kemudian mengetahui, kalau dia sudah tahu bahwasanya ya, kejadian seperti ini juga dialami oleh siapa? Para penyembah kubur, para penyembah berhala. Nah, kejadian apa tadi? Kejadian syirik. Ya, di Indonesia ada yang sampai tingkatan seperti dia kan? Takih. Ya. Kalau kalian punya apa? Kalau kalian punya cita-cita, ya, mintalah kepadaku. Kalau aku masih hidup, kalau aku sudah mati, takih di kuburanku. Itulah ucapan dia. Masya Allah, tauhid itu, tauhid. Tauhid, Masya Allah. Ya. Tapi itu generasi keduanya ini, generasi keduanya dijuluki di Mesir sama tulab Indonesia yang di Mesir dijuluki sebagai Mutaimiyah Shohir. Generasi ketiganya ya mantunya apa cucunya orang yang mengatakan seperti itu tadi di Indonesia ya sekarang jadi ini jadi Wahabi yang belajar di Mesir sampai S3. Alhamdulillah. Allah Ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.